Mitra bisnis, selain cerita sukses serta pujian terhadap gebrakan Menteri BUMN dalam membenahi jajaran di bawahnya, ternyata ada juga cerita ketidakberhasilan, yaitu rencana Menteri BUMN untuk membubarkan anak usaha Pertamina di Singapura lantaran terindikasi berbagai isu miring yang sempat dilontarkan ke publik pada Februari kemarin, namun dibatalkan sendiri oleh Menteri BUMN pada bulan berikutnya. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat fenomena ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak melihat perubahan rencana Menteri BUMN yang awalnya berniat membubarkan Petral dalam tempo singkat berbalik jadi ingin membenahi? Ya itu yang saya bilang. Ditekan kiri kanan, ya dia nyerah, dia ngambil jalan kompromi gitu lah. Dengan tekanan politik seperti itu gitu, dan jangan dikira bahwa semua orang senang kan gitu. Ya mestinya kalau dia bikin statement mau bubarin itu, besoknya dia bubarin dulu. Jadi kalau tekanan itu mau ditekan kiri kanan, udah dibubarin dulu gitu lah. Kalau enggak nanti kiri kanan orang kan ada yang nyantol ke menterinya. Menteri kan enggak cuma satu, bisa ke beberapa menteri, bisa langsung ke presiden, ke wapres, ke DPR, kemana-mana. Gantian dia yang ketekan kan, akhirnya ya gitu. Mengganti kata-kata dari bubarkan menjadi benahi gitu. Habis benahi nanti enggak tahan lagi, dia bilang biarkan gitu. Kalau biarkan dia enggak tahan, ya ikutanlah gitu kan. Nah, menurut visi Bapak, apakah anak usaha Pertamina di Singapura itu memang tidak transparan, Pak Her? Ya, saya nggak bisa nilai ya transparan atau tidak gitu loh, orang saya nggak ngerti itu gitu. Tetapi yang saya lihat antara keinginan, sikap, dan pengambilan keputusan yang dilakukan Dahlan dan tindakan-tindakan praktis di lapangan yang memberikan kejutan-kejutan dan ini menyenangkan publik gitu. Lantas, apa latar belakang serta sejarah dari berdirinya Petral berikut isu-isu miring yang mengiringinya, Pak Her? Waduh, saya nggak ngerti ya kalau khusus Petralnya gitu loh. Tapi kalau jaringan BBM minyaknya yang urusannya ke Singapura segala macam itu kan dari zaman Pertamina tahun 71-an sampai ambruk tahun 75, semua orang juga udah tahu dan itu nggak pernah berubah dari dulu. Itu udah gamblang semua, dan karena banyak yang menikmati. Kalau kayak gitu kan nggak mungkin satu orang, satu kelompok kecil, banyak. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.